Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita serta menerangi hati kita agar tetap dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah di dalam menjalani kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki ayat 146 dari surat Ali Imran juz ketiga yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu serta tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat 146 ini merupakan kelanjutan keterangan daripada ayat-ayat sebelumnya, terutama sekali ayat 145 yang berbicara tentang bahwa ajal dan kehidupan ini semua berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ajal sendiri itu sudah ditentukan oleh Allah waktunya. Fa iza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seandainya sudah datang ajal itu, maka tidak akan dimundurkan barang sesaat pun atau diakhirkan barang sesaat. Nah, di dalam ayat 146 ini Allah kembali menegaskan bahwa karena ketentuan hidup dan mati itu berada di tangan Allah, oleh karena itu jangan pernah merasa takut untuk menjalankan perintah Allah walaupun perintah itu penuh dengan tantangan yang bahkan bisa mengorbankan jiwa seorang manusia. Ya, jadi ayat 146 ini secara makna globalnya menceritakan tentang bagaimana keyakinan tentang ajal atau maut atau nyawa itu memang berada di tangan Allah. Inilah yang diyakini oleh orang-orang Islam sehingga akhirnya membuahkan suatu kekokohan iman yang begitu kuat tertanam di dalam jiwa. Kemudian ditampilkan dalam bentuk aktivitasnya, dalam bentuk sikapnya yang begitu rajin, yang begitu bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini, serta siap selalu untuk menjalankan perintah Allah walaupun perintah itu penuh dengan tantangan dan berbagai rintangan yang bahkan bisa mencabut nyawa seorang muslim itu sendiri. Wa ka'ayyin min nabiyyin. Allah memulai redaksinya dengan wa ka'ayyin. Wa ka'ayyin, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ini maknanya sebenarnya sama dengan kam, yang maknanya adalah beberapa. Ka'ayyin adalah merupakan bentuk redaksi yang sebenarnya pada asalnya menunjukkan kepada pertanyaan. Akan tetapi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang jawabannya itu sudah diperkirakan kepastiannya. Misalnya seperti ini, ketika ada seseorang tidak mau datang ke rumah kita misalnya, kemudian kita mengajukan pertanyaannya, berapa kali sudah aku mendatangi rumahmu? Dan memang ternyata kita memang sudah berkali-kali mendatangi rumahnya. Oleh karena itu, jawaban yang akan diberikan oleh orang yang kita tanya ini, sudah pasti kita ketahui dia akan mengatakan, iya banyak sekali engkau datang ke rumahku. Jadi sebenarnya pertanyaan ini bukanlah dalam bentuk pertanyaan yang tidak diketahui jawabannya oleh si penanya, akan tetapi hanya sekedar untuk menegaskan tentang jawaban yang akan diberikan itu adalah jawaban yang memang sudah diketahui oleh si penanya sendiri. Wa ka'ayyim min nabiyyin, berapa banyak para nabi yang berperang bersamanya para pengikutnya yang bertakwa. Kemudian lagi, makna lain daripada ka'ayyin menunjukkan bahwa terjadinya banyaknya intensitas suatu pekerjaan itu, yaitu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan sering itu dilakukan. Jadi ketika di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai ka'ayyin, itu untuk menunjukkan bahwa memang suatu pekerjaan itu dilakukan secara berkali-kali dan menunjukkan bahwa intensitas pekerjaan itu sudah sangat banyak, sehingga akhirnya bukan lagi satu makna yang ditunjukkan, akan tetapi sudah banyak sekali makna yang ditunjukkan di situ. Ya. Berapa banyak para nabi yang berperang bersamanya para pengikutnya yang bertakwa? Ya. Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika menjelaskan tentang makna ribiyun, beliau mengatakan ada beberapa keterangan dari makna ribiyun ini. Yang pertama adalah ribiyun bermakna ahli strategi perang. Ya, mereka-mereka ini yang sangat luas pengetahuannya tentang strategi militer di dalam peperangan. Ya. Makna ribiyun yang lain juga bisa diartikan dengan para pengikut yang turut serta berperang. Ya, jadi pasukan-pasukan yang turut berperang itu bisa dikatakan juga maknanya ribiyun. Dan yang terakhir maknanya adalah ribiyun juga mengandung makna orang-orang yang berpegang teguh kepada manhaj Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ada tiga makna ribiyun di sini, yaitu yang pertama adalah ahli strategi perang, atau maknanya juga bisa orang-orang yang ikut di dalam peperangan itu, atau makna lain yaitu orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka inilah orang-orang yang menjadi kebanggaan agama, yaitu orang-orang yang tetap menyatakan loyalitasnya untuk tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertempur di medan peperangan. Mereka ini adalah orang-orang yang di dalam terjemahan ini disebut dengan orang-orang yang bertakwa, yang tidak pernah takut menghadapi kematian. Karena apa? Karena mereka yakin benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan kematian itu, dan kematian yang paling mulia itu adalah pada saat mereka tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, di studio bersama kita sudah hadir Ustadz Fajrul Haq LCMA, yang insyaallah kita harapkan masukan-masukannya untuk mendalami ini. Silakan Ustaz. Baiklah. Dalam pertemuan hari ini kita masih dapat mengkaji dan mendengarkan kembali dalam rangka menyejukkan hati kita yang sudah disampaikan tadi dalam surat Ali Imran ayat 146. Allah berfirman, wa ka'ayyin min nabiyyin. Ini sudah banyak dijelaskan tadi, wa ka'ayyin itu menunjukkan hal yang banyak, min nabiyyin, dari beberapa nabi. Karena di sini tidak tertulis alif lam, tapi dalam bentuk nakirah, siapa saja di antara para nabi itu, kira-kira pengertiannya gitu, yang ikut berperang bersama pengikutnya. Jadi ribiyun di sini artinya pengikut-pengikut pada masa-masa tertentu yang Allah utus para nabi-nabi terdahulu. Jadi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, perlu kita ketahui artinya ribiyun situ, itu dinisbahkan dari kata rabbun. Begitu. Jadi kalau orang Arab itu biasanya kalau menyatukan satu nama dengan Tuhan, maka dia mengatakan ribiyun, dirobah sedikit. Sama seperti kalau kita menyebutkan Ahlul Basrah. Basrah itu kalau orang Basrah menjadi Basariyun. Nah, begitulah kira-kira. Kalau Bukhara, Bukhari menjadi Bukhari. Begitulah, ada perubahan sedikit-sedikit yang mana itu menjadi kebiasaan dalam susunan ataupun tata bahasa dalam bahasa Arab. Kalau Indonesia, Indonesia ya. Kalau Indonesia, Indonesiun. Indonesia. Ah, begitu dia. Jadi di sini Allah menekankan, sangat menekankan bahwasanya sudah banyak para nabi-nabi dahulu, dalam arti kata bukan saja yang kita tahu yang 25 itu, tapi banyak yang belum kita ketahui, yang mana mereka betul-betul berperang di jalan Allah dengan menggandengkan kata-kata ribbiyun, yang mana artinya itu humul ladzina ya'buduna rabb. Mereka lah yang menyembah Allah. Dalam arti kata apa? Mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi-nabi semasa mereka masing-masing. Dan mereka itu dijelaskan oleh Allah itu fama wahanu, tidak pernah merasakan mereka itu lemah. Fama wahanu. Padahal mereka itu banyak ditimpa cobaan sesuai dengan apa yang dikatakan Allah. Firman Allah lima asabahum. Ini kan menunjukkan bahwasanya tidak ada orang yang tidak diuji oleh Allah, tidak ada orang yang tidak dicoba oleh Allah supaya diketahui bahwasanya betul enggak dia betul-betul mengikuti dan mengimani apa yang sudah digariskan Allah dalam syariatnya yang disampaikan oleh nabi-nabi yang terdahulu sampai Nabi Rasulullah SAW yang terakhir. Lima asabahum ini jelas menunjukkan bahwasanya musibah itu mesti ada, tapi mereka tidak pernah lemah. Fama wahanu fi sabilillah, dalam arti kata apa? Demi menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita juga sebetulnya melawan, berperang melawan hawa nafsu kita. Karena banyak sekali cobaan-cobaan yang kita hadapi. Tapi mestinya ribbiyun dulu kita. Dalam arti kata apa? Perintah Allah kita laksanakan dulu. Berusaha dulu ya. Datang sholat, sholat kita. Sholat zuhur, zuhur kita. Sholat asar, sholat asar kita. Jangan kita tidak sembahyang, tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah, terus kita meminta ini gak tepat jalannya. Nah itulah pengertian ribbiyun di situ adalah orang-orang yang betul teguh. Dalam arti kata, apa? Dia meyakini. Kenapa dia meyakini? Mestinya sudah dia lakukan perintah Allah yang sudah menjadi kewajibannya sehari-hari. Maka ketika mereka melawan berperang dalam bentuk apa saja, lima asawahum, demi menegakkan syariat Allah. Itu baik yang ada melawan di dalam dirinya itu, ataupun lingkungannya, ataupun dalam keluarganya, lingkungan yang lebih besar, ataupun kepada masyarakat yang lebih luas. Wa ma dhaufu, dan mereka tidak pernah merasakan lesu. Disitulah enaknya. Itulah kata-kata ribbiyun, lagi kita kembalikan. Memang kata-kata ribbiyun ini adalah sebuah pujian perdana. Apa namanya? Pujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi ketika Allah memberikan pujian tersebut, mereka itu tidak akan pernah merasakan lemah, tidak akan pernah merasakan dha'fu, lemas, lesu, wa mastakanu, dan mereka tidak pernah menyerah diri kepada Allah Subhanahu. Maksudnya tidak pernah berserah diri dalam arti kata untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Istakanu kan itu dari ambil dari kata, kalau diambil dari tiga kata sin, kaf, nun, sakana, artinya diam. Diam. Orang diam itu kan artinya pasrahnya kan tidak tepat. Mestinya kita diam itu ketergantungan kita betul mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mempasrahkan itu tepat. Sebagaimana yang kita baca dalam surat juz amma, surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakanlah Allah itu Maha Esa, Allahu samad. Allah adalah tempat kita bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi wa mastakanu, sudah dia tidak lemah, tidak lesu, dan tidak pasrah, menyerah begitu saja kepada musuh-musuh, barulah Allah memberikan kedudukan kepada seseorang itu apa? Wallahu yuhibbus sabirin. Inilah Allah menyukai orang-orang yang sabar. Sabar di sini setelah melalui tiga fase. Artinya pertama mereka itu tidak pernah merasa lemah, Kedua, mereka itu tidak lesu. Ketiga, orang itu tidak pantang menyerah melawani musuh, baik musuh itu ada di dalam dirinya sendiri ataupun di lingkungan dalam keluarganya itu, keluarga besarnya itu, ataupun masyarakat seluruhnya dalam menegakkan fisabilillah itu tadi. Maka Allah memberikan yuhibbus sabirin, orang-orang seperti inilah yang Allah sukai, yaitu orang-orang yang sabar. Bukan artinya katanya sabar kata orang, udahlah aku pasrah tanpa berbuat sesuatu, itu yang salah. Diam, tidak bergerak, tidak mau berusaha. Tidak mau menjalankan sesuatu, nah, iya. Pasrah saja di tempat gitu, udahlah aku ikhlas kok, aku sudah sabar sajalah. Bukan begitu. Itulah yang harus kita perhatikan, situ adalah arti kata sabar tersebut. Artinya harus kita lalui ini. Iya. Ketika kita merasa lemah, kita ingat janji kita ingat Allah. Allah. Ketika kita merasa lesu, kita harus ingat janji Allah. Ketika kita merasa pasrah, ketika kita merasakan lemah sekali, kita harus pasrahkan ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapat golongan orang-orang yang bersabar. Ya, insyaallah. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq tadi adalah merupakan suatu hal yang patut kita renungkan, bahwa memang di dalam kehidupan ini kita tetap selalu berperang. Apakah itu berperang secara nyata dalam artian membawa senjata melawan musuh yang tampak jelas, ataupun memang melawan musuh yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Oleh karena itulah, kalau seseorang mempunyai atau bersifat dengan sifat ribyun ini, maka ada tiga hal yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, sebagaimana tadi yang sudah sampaikan oleh Ustaz Fajrul, bahwa yang pertama adalah dia tidak akan pernah wahanu. Wahan itu adalah merasa lemah yang berangkat daripada jiwa. Artinya jiwa itu tidak akan pernah merasa lemah, selalu bersemangat. Kemudian lagi wama da'ufu. Kalau sudah jiwanya bersemangat, maka anggota tubuhnya juga ikut-ikutan bersemangat. Akan tetapi kalau jiwanya lemah, maka seluruh anggota tubuhnya tidak akan mau beraktivitas. Dan terakhir adalah wamastakanu. Maka mereka-mereka yang seperti ini tidak akan pernah terhina karena seluruh jiwanya sudah bersemangat. Kemudian anggota tubuhnya juga bersemangat untuk menjalankan perintah Allah. Dan terakhir, wallahu yuhibbus sabirin, Allah akan tetap bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang paling penting adalah di sini bahwa Allah mencintai orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, bagaimana cara kita berusaha untuk agar diri kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar janganlah kita hanya bertepuk sebelah tangan saja. Kita cinta kepada Allah, akan tetapi Allah ternyata tidak cinta kepada diri kita. Ada satu hikmah yang mengatakan di dalam bahasa Arab, alam tara kasiran ahabba walam yuhab. Betapa banyak orang yang mencintai, tapi ternyata dia tidak dicintai. Ini disebut dengan bertepuk sebelah tangan. Mudah-mudahan kita selalu berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin mencintai Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mau mencintai kita, karena kita adalah hambanya yang lemah. Sampai di sini saja para pendengar rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan berbahagia ini. Saya Ahmad Perdana Indra mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas pendengarannya, begitu juga kepada Ustadz Fajrul Haq yang sudah menemani kita pada pertemuan kali ini. Sampai di sini kajian kita pada hari ini, kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.